بسم الله الرحمن الرحيم. قال مؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية: حدثنا داود وابن أبي هند عن عامر قال: سمعت عبد الله يعني ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب أي الإسلام أفضل. حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. باب إطعام الطعام من الإسلام. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام: وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. باب حلوات الإيمان. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد جلوات الإيمان حولات الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله ابن جبر قال: سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بعد الأنصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Setelah al-imam pada bab yang ketiga menjelaskan bahwa iman mempunyai al-umur, perkara-perkara, yakni cabang-cabang. Umurul iman, cabang-cabang keimanan. Di antaranya beliau berdalil dengan ayat Al-Quran dan sebuah hadis yang sangat terkenal, walaupun hadisnya gharib. Yani tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Abu Hurairah, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Hurairah kecuali Abu Salih, dan tidak ada yang meriwayatkan dari Abu Salih kecuali Abdullah bin Dinar, dan yang meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar saya dapati Sulaiman bin Bilal dalam riwayat Bukhari dan lain-lain, dan Suhail bin Abi Salih dalam riwayat, dalam salah satu riwayat Muslim. Bab-bab selanjutnya dari bab keempat sampai bab ke-10 dan beberapa bab lagi, beliau menjelaskan umurul iman, cabang-cabang keimanan itu, dari sebuah hadis yang menjadi dasar mengenai syu'abul iman, yaitu hadis tadi di bab ketiga, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu mempunyai 60 cabang lebih. Apa saja cabang-cabang keimanan itu? Nah, di Kitabul Iman ini, di antaranya bab keempat sampai bab ke-10, beliau menjelaskan beberapa cabang keimanan. Di antaranya bab keempat, beliau memberikan judul bab boleh dibaca dengan tanwin, babun, boleh dengan idhafah, dhammah. Kalau dibaca babun, maka dimulai dari al-muslimu, mimnya dhammah. Kalau huruf ba'nya dibaca dhamma, maka mimnya kasrah. Babul muslim, muslimi, man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ini salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Orang muslim, barangkali yang dimaksud hakikat seorang muslim adalah orang-orang Islam lainnya selamat, pertama dari lisannya, kedua dari tangannya. Yakni lisannya tidak mengganggu muslim yang lainnya, demikian juga tangannya. Orang muslim, seorang muslim ialah orang-orang Islam yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Ini salah satu sifat dari seorang muslim, salah satu bagian dari cabang-cabang keimanan. Al-Imam meriwayatkan dari syekhnya yaitu Adam bin Abi Iyas, haddathana Adam bin Abi Iyas qala haddathana Syu'bah, yani Syu'bah bin Hajjaj Amirul Mu'minin fil hadith أن عبد الله بن عبد السفر وإسماعيل حروب عطف يعني عبد الله بن أبي السفر دان إسماعيل بن أبي خالد مريويت كان أن شعبي شعبي لسيني هذا لنا معنى عامر عامر بن صراحل شراحل من شد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Sama seperti judul bab yang diberikan oleh al-Imam. Dari sini kita mengetahui bahwa kadang-kadang atau pada sebagian judul-judul bab yang ada di kutubul hadis, kitab-kitab hadis, baik itu oleh Bukhari dan lain-lain, terambil dari lafaz hadis. Judul bab al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Judul ini terambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajir, dan orang yang hijrah itu, man hajara ma nahaa Allahu an, yaitu orang yang meninggalkan apa-apa yang Allah larang mengerjakannya. Orang yang meninggalkan larangan Allah, ini salah satu lagi cabang keimanan. Hakikat muhajir, hakikat orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Oleh karena itu ulama membagi hijrah menjadi dua. Hijrah badan fisik dari negeri kufar ke negeri Islam. Dan hal itu berlangsung terus, tetapi tidak setiap saat, sewaktu-waktu. Yang kedua, hijrah dalam arti meninggalkan apa-apa yang Allah larang, dan hal ini berlangsung terus. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengatakan, wal muhajir, hakikat orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu. Kemudian pada bab yang kelima, al-Imam memberikan judul bab, babun tanwin, ayyul islami afdal, orang Islam yang mana yang lebih utama. Dibawakan lagi hadis yang sama dari jalan sahabat yang berbeda. Kalau hadis yang ke 10 bab keempat dari jalan Abdullah bin Amr ibnu al-As radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sedangkan hadis yang ke-11 bab kelima dari jalan Abu Musa, yani Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul Islam, ayyul Islami afdal, hai Rasulullah, orang Islam yang mana yang lebih utama. Pertanyaannya mengenai orang, bukan amal, bukan perbuatan apa dalam Islam yang lebih utama, bukan itu, tapi orang. Karena itu beliau menjawab, qala, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, yakni lisannya dan tangannya tidak mengganggu orang Islam yang lainnya. Disebut orang Islam al-muslimun karena ia mempunyai hak yang besar. Tidak berarti boleh mengganggu orang di luar Islam dengan lisan dan tangan. Tidak. Diutamakan orang Islam karena hak dan kemuliaannya tinggi sekali. Ini salah satu cabang keimanan. Tentunya berbeda. Sama-sama Muslim, yang satu Muslim, yang satu sering mengganggu orang lain dengan lisan dan tangannya. Tidak sama dengan Muslim yang lain, yang satu lagi, yang orang Islam selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Tentu saja ini beredar gangguan, namanya juga gangguan, berarti bukan atau tidak berada di atas kebenaran. Karena khawatir hadis ini ditujukan kepada sebagian atau para ahli hadis yang melukai, menjarah namanya, menerangkan cacat dan kelemahan sebagian manusia yang meriwayatkan hadis. Fulan dhaif, fulan begini, fulan begitu dan seterusnya. Itu bukan gangguan, tapi an-nasihah. Kemudian bab yang ke-6, babun it'amut ta'am minal islam. Ini baru perbuatan mulia. Salah satu cabang keimanan adalah seperti yang tersebut dalam hadis ini. Bab memberi makan bagian dari Islam, maknanya bagian dari keimanan. Karena kalau disebut Islam, termasuk di dalamnya iman. Kalau disebut iman, termasuk di dalamnya Islam. Kalau disebut kedua-duanya, maka umumnya para ulama membedakan Islam lain dan iman pun lain. Yakni bagian dari iman memberi makan. Dibawakan hadis al-imam meriwayatkan dari syekhnya, حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث يعني ابن سعد الليث بن سعد الإمام محدث دان الفقيه أن يزيد Al-Hafidh memberikan penjelasan. Yazid di sini adalah Ibnu Abi Habib Al-Faqih Aydan Abu'l-Khair. Abu'l-Khair ma'ruf, yani Marthad bin Abdullah Mimra Sa'dal Marthad bin Abdullah أبو الخير المصري يعني ورق مصير أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير dari عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khairun, perbuatan apa di dalam Islam yang baik, yang lebih baik, yang baik, ayyul islami khairun, ayyul islami khairun, perbuatan apa yang baik di dalam Islam. Kala beliau menjawab, tut'imut ta'am, engkau memberi makan. Maka salah satu cabang keimanan adalah memberi makan kepada manusia, khususnya yang membutuhkan. Yang kedua, salah satu cabang keimanan lagi, wa taqra'u salam ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan kau memberi salam kepada orang yang engkau kenal dan kepada orang yang engkau tidak mengenalnya. Lafaz ini, wa man lam ta'rif, bersifat umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus, yaitu orang Islam. Mengapa? Pertama, jawabannya telah datang larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, memulai memberi salam dengan salam Islami kepada orang di luar Islam. Assalamualaikum. Terlarang. Itu hujjah pertama. Hujjah yang kedua, penerapan tatbiq. Dan ini adalah hujjah yang sangat kuat sekali. Yang kedua ini, tatbiq, penerapan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memulai memberi salam dengan salam Islami, assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah. Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jika ada yang bertanya atau menggugat, bagaimana dengan salam Nabi kepada Kaisar Heraklius? Itu bukan salam yang Islami yang diperintah, salam yang biasa diucapkan, bukan. Tapi salamun ala manittaba'al huda, ada terkait dengan hidayah, keselamatan bagi orang yang mengikuti hidayah. Ini perkataan Musa. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, menceritakan apa yang diucapkan Musa alaihi salatu wassalam kepada Fir'aun. Salamun ala manittaba'al huda, engkau akan selamat jika engkau mengikuti hidayah. Maka Rasulullah SAW mengikuti Al-Quran, dan itu adalah akhlak beliau. Beliau mengucapkan kepada Heraklius, salamun ala manittaba'al huda, bukan assalamualaikum, bukan assalamualaikum warahmatullah, bukan assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Berarti lafaz wa man lam ta'rif, lafaznya bersifat umum, tetapi yang dimaksud adalah khusus. Mengapa? Karena ada qara'in, tanda-tanda yang memalingkan dari lafaz umum ke lafaz khusus tadi. Dua hujjah tadi, telah ada larangan secara khusus dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dilarang kita memulai memberi salam dengan salam Islami kepada orang di luar Islam. Hujjah kuat sekali, nas, nassan. Kedua, penerapan yang terjadi, tatbik. Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat beliau, walhal beliau hidup di Madinah ada orang-orang Yahudi, tetapi beliau tidak pernah memulai memberi salam dengan salam yang beliau ajarkan, assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullah atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga para sahabat pada zaman beliau dan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Soal yang sebetulnya telah kita bahas, bagaimana kalau mereka yang memulai memberi salam kepada kita dengan salam Islami, dengan salam Islami, yaitu seorang kafir dari agama apa saja mengucapkan kepada kita assalamualaikum atau assalamualaikum warahmatullahi atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab atau tidak, atau kita batasi jawabannya dengan wa'alaikum. Yang sahih berdasarkan nas, wajib kita menjawabnya dengan jawaban Islami, dengan syarat tentunya si kafir yang mengucapkan salam Islami ini dengan maksud menghormati kita, bukan untuk mengolok-olok. Kedua, dengan lafaz yang salam, bukan seperti lafaz yang diucapkan orang-orang Yahudi kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, assalamu alaikum, yang artinya matilah kamu. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab wa alaikum, dan kamu pun mati. Karena orang-orang Yahudi mengucapkan kalau kita pelankan assalamu, kalau kita cepatkan assalamu alaikum, tersamar antara dengan assalamu alaikum. Yang satu assalamu, yang satu assalamu. Kalau pelan assalamu, jelas. Kalau dicepatkan assalamu alaikum. Tetapi para sahabat paham. Nah, kalau orang-orang di luar Islam mengucapkan dengan lafaz yang benar assalamu alaikum, assalamu alaikum ustaz, dengan tujuan menghormati, wajib bagi kita menjawab salamnya sekurang-kurangnya wa'alaikumussalam. Karena menjawab salam hukumnya wajib, yakni wajibnya wajib kifayah. Kalau beramai-ramai, kalau sendirian maka wajib ain. Kalau ada seseorang masuk masjid dia mengucapkan assalamualaikum, maka salah seorang dari kita boleh menjawabnya, yang lain tidak. Allahu jalla dzikruhu berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dan apabila kamu diberi penghormatan, yakni salam tadi, yang dimaksud tahiyah di sini salam. Dari sini kita mengetahui bahwa Al-Quran berhajat kepada sunnah, dan sunnah yang menunjuki Al-Quran, yang memberikan bayan, yang menafsirkan Al-Quran. Karena lafaznya bitahiyyatin, penghormatan. Penghormatan apa? Yang dimaksud penghormatan Islami, yaitu assalamualaikum. Apabila kamu diberi penghormatan dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik darinya. Orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullah, atau ditambah wabarakatuh. Itu bi ahsana minha aw rudduha, atau jawab yang sama, assalamualaikum waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, biasa orang jawab waalaikumsalam, kurang. Harus dipenuhi. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Nah, salah satu cabang keimanan adalah memberi salam kepada orang Islam yang engkau kenal dan kepada orang Islam yang tidak engkau kenal. Di sebagian negeri Islam itu salam biasa. Ketemu di pasar, ketemu di mana, saling memberikan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi di negeri kita ini tidak atau kurang biasa. Kadang-kadang orang merasa heran diberi salam, kita tidak kenal, assalamualaikum, kaget dia. Ini tinggi sekali, waman lam ta'arif. Nah, dari hadis yang mulia ini dan dari larangan memberi salam, dengan salam Islami kepada orang di luar Islam, salam Islami, kita mengucapkan salam kepada seorang Nasrani, assalamualaikum, terlarang. Salam yang kita ucapkan bukan salam kufur, tapi salam Islami. Bagaimana kalau yang kita ucapkan itu salam dengan salam agama mereka? Mengucapkan selamat hari raya Natal, tahun baru, itu agamanya kaum musyrikin, penyembah berhala, matahari, atau agama-agama lain, tentu mimbabil aula, lebih utama lagi dilarang. Sama seperti Rabbuna melarang kita dari larangan yang kecil atau dekat, pendek. Jangan mengucapkan ah kepada kedua orang tua. Apa boleh kita tempeleng? Tentu menamparnya, membentak-bentaknya lebih terlarang lagi. Kita dilarang mengucapkan salam Islami. Salam Islami yang kita ucapkan, assalamualaikum, kepada orang di luar Islam, tentu lebih terlarang lagi kalau kita mengucapkan selamat, yang itu juga salam, karena kata selamat dari kata terhadap hari-hari atau yang ada di dalam agama mereka. Cukup saya kira kita sebagai seorang Muslim, kalau kita berbicara di hadapan kaum Muslimin, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau Assalamualaikum saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau berkumpul kaum Muslimin dan orang-orang di luar Islam, cukup kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu kita tambahi salam-salam yang lain. Saya kira hanya ada di negeri kita. Di negeri-negeri yang lain, mereka tidak mengucapkan salam. Kalau mungkin salam untuk agama mereka, tidak juga mengucapkan salam, Assalamualaikum dan lain sebagainya. Nah itu baru salah satu hujjah. Haramnya mengucapkan selamat hari raya, Natal dan lain-lain agama kepada orang di luar Islam. Ya, kemudian bab yang ketujuh, bab minal iman. Tegas al-imam mengatakan termasuk dari bagian keimanan. Ini salah satu cabang keimanan. Ay yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Menyukai, mencintai untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Dari hal apa? Kalau kita suka kejahatan, apa kita ingin saudara kita melakukan kejahatan? Tidak. Karena itu ada faedah yang sangat besar sekali dan saya membawakan di sebagian kitab saya tambahan dari hadis minal khair. Al-Imam meriwayatkan dari syekhnya, haddatsana Musaddad, yakni Musaddad bin Musarhad. Qala haddatsana Yahya, يعني يحيى بن سعيد القطان إمام بصار أهل حديث عن شعبة يعني شعبة بن حجاج أمير المؤمنين في الحديث عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم kemudian wa'an Husain al-Mu'allim, dari Husain al-Mu'allim yang namanya Zakwan, yakni Husain bin Zakwan. Ini ataf kepada Yahya. Yahya meriwayatkan dari dua orang syekh, Syu'bah dan Husain. قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بريدر حديثيني dari jalan قتادة dari أنس بن مالك radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak beriman, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu, hatta yuhibba li akhihi, sehingga ia mencintai atau menyukai untuk saudaranya, bukan mencintai saudaranya. Ada lam li akhihi, dia menyukai saudaranya pun memiliki atau melakukan untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsi, apa yang ia suka untuk dirinya. Di dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i ada tambahan yang sangat berfaedah sekali, dan juga Al-Hafiz membawakannya, yaitu lafaz minal khair, dari kebaikan. Tidak beriman, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang dari kamu, sehingga atau sampai dia menyukai atau mencintai untuk saudaranya apa-apa yang ia suka untuk dirinya dari perkara-perkara yang baik. Kalau antum telah duduk di majelis ilmu ini, antum lihat saudara antum, yakni bisa saudara kandung, senasab, saudara darah, bisa juga saudara seagama, belum hadir di majelis ilmu, belum tahlim, karena mempelajari din itu kita membutuhkan agama itu lebih dari sekedar kita membutuhkan makan dan minum. Berapa banyak tusuk dalam sehari seorang makan dan minum? Apa dia mau makan terus seperti hewan, minum terus? Tidak. Dengan bilangan jari mungkin makan paling banyak berapa orang, 3 kali dengan sarapan, taruhlah yang memang senang 5 kali, 6 kali, jarang minum kalau haus. Tapi din sebanyak bilangan nafas-nafas kita. Maka antum lihat saudara antum belum mengaji, belum tahu sunnah, masuklah ke hadis ini. Antum ingin, suka saudara antum itu juga hadir di majelis ilmu, sama seperti antum suka untuk hadir di majelis ilmu. Itu salah satu contoh. Antum sudah beribadah kepada Allah, solat. Ada saudara kita belum solat, maka kita ingin saudara kita itu seperti kita untuk solat. Ini salah satu cabang keimanan yang tinggi sekali, yang menunjukkan si muslim ini bersih dari sifat apa? Hasad. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini lafaz Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dalam sebagian lafaz, di antaranya oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala, minal khair, tambahan minal khair, faedahnya besar sekali. Bahwa kita pun ingin saudara kita seperti kita, bisa ta'lim dan lain sebagainya. Pokoknya yang masuk dalam bagian khair, kebaikan. Ya, ini kita tidak ingin memonopoli kebaikan saya, kita ingin juga yang lain mengetahuinya, mengerjakannya, mengatakannya. Ini salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Bab yang ke-8, hadis ke-14, bab حب الرسول من الإيمان. Cinta kepada Rasul termasuk dari bagian keimanan. Salah satu cabang keimanan adalah mencintai Rasul. Lebih dari segalanya. الإمام روايتكن dari شيخnya حدثنا أبو اليمان telah saya jelaskan di hadis ketujuh yang namanya نافع بن حكم قال أخبرنا شعيب juga saya jelaskan di hadis ketujuh شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد namanya Abdullah bin Zakwan Al-Qurashi, orang Quraisy. Abu Abdurrahman Al-Madani, orang Madinah, tinggal di Madinah, ma'ruf dengan nama Abu Zinad, seorang rawi yang thiqatun, lagi faqih, alim. Wafat pada tahun 130 Hijriah dan rawi ini dipakai oleh para imam ahli hadis di kitab-kitab hadis mereka seperti Bukhari dan Muslim dan Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibn Majah dan Ahmad dan lain-lain imam ahli hadis karena kesikohannya. Abu Zinad Anil A'raj, ini bukan untuk celaan. A'raj apa artinya? Pincang, dari si pincang. Bukan untuk mencela, tapi li ta'rif, untuk kenal, karena dia sudah masyhur dengan Al-A'raj, lakabnya, julukannya, si pincang. Namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Ha, ha ra mim zai. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Yani Abu Zinad sering meriwayatkan dari Al-A'raj. Dan Al-Imam Malik juga sering meriwayatkan dari Abu Zinad. Begitu juga Shu'aib bin Abi Hamzah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fa walladhi nafsi biyadi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fa walladhi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kamu, yakni tidak akan sempurna keimanan kamu." Walaupun aslul iman ada, pokok keimanan itu ada. Ada kalanya sempurna, ada kalanya tidak sempurna. Maka Nabi SAW mengajarkan yang sempurna. Tidak sempurna keimanan kamu kepada aku, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi, sehingga aku lebih dicintai dari ayahnya, yakni orang tuanya dan anaknya. Hadis ini Al-Imam Al-Bukhari infirad, yakni menyendiri meriwayatkannya dari Muslim, yakni tidak dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang kedua yang sama, الإمام مروياتكن dari syekhnya. Haddatsana Ya'qub ibn Ibrahim qala haddatsana ibnu Ulayyah, namanya Ismail. An Abdul Aziz ibn Suhaib an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam. وحدثنا آدم. Ini sanad kedua dari al-Imam Adam. Di sini Adam bin Abi Iyas. Qala haddathana Syu'bah an Qatadah an Anas qala. Berarti yang meriwayatkan dari Anas dua orang, Abdul Aziz dan Qatadah. Ini hadis dari jalan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ada tambahan bagian akhirnya, wan nasi ajma'in. Tidak beriman, yakni tidak sempurna keimanan kamu, sehingga aku lebih dicintai pertama dari orang tuanya, yang kedua anak-anaknya, yang ketiga manusia semuanya. Ya. Yeah. Berarti salah satu cabang keimanan adalah hubbur rasul. Hubbur rasul, cinta kepada rasul. Dan untuk mencapai keimanan yang sempurna dalam kecintaan kepada rasul, bahwa kita mencintai beliau lebih dari seluruh manusia, dari yang mulai paling dekat kepada kita dan seterusnya, orang tua, anak dan manusia semuanya. Dalam bab ini ada hadis yang lain yang dikeluarkan juga oleh Bukhari sendiri. Kalau hadis kedua ini hadis Anas, al-Imam Muslim juga meriwayatkannya. Hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Bukhari dan tidak oleh Muslim di tempat yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau lebih aku cintai dari semuanya, dari manusia semuanya, kecuali dari diriku. Yakni aku lebih cinta dari diriku, dari cintaku kepada diriku mengalahkan cintaku kepadamu, kecuali kepada diriku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman, yakni tidak sempurna keimananmu sampai engkau mencintai aku lebih dari dirimu. Maka kemudian Umar berkata, sekarang aku mencintaimu lebih dari diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, al-an ya Umar, sekarang sempurnalah keimananmu hai Umar. Hadis yang menarik sekali. Saya mengulang-ulang ketiga buah hadis ini di sebagian kitab saya. Kemudian bab yang ke-9, bab halawatil iman, manisnya iman. Bahwa iman itu ada rasanya, manis. Kapan seorang akan merasakan manisnya keimanan itu? Ketika dia masuk ke cabang-cabang keimanan ini, di hadis ke-16, Al-Imam meriwayatkan dari Syekh, haddatsana Muhammad ibn al-Musanna قال حدثنا عبد الوهاب يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا أيوب يعني terkenal dengan أيوب بن أبي تميمة السختياني أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي كلابة seorang tabi'in yang sangat terkenal sekali, seorang yang rawi yang thiqatun, lagi mempunyai keutamaan fadil, faqih, tetapi dia seorang yang cacat. Tanya, kedua kaki dan kedua tangannya hilang, tapi dia imam besar, Abu Kilab, ma'ruf. Namanya Abdullah bin Zaid bin Amr atau Amir Al-Jarmi, terkenal dengan nama Abu Kilabah Al-Jarmi, orang Basrah, Basri, tinggal di Irak, di kota Basrah. Dia wafat pada tahun 104 Hijriah. Terkenal itu, barangkali sering mendengar Abu Kilabah. Abu Kilabah ini orang yang fadil, mempunyai keutamaan, seorang rawi yang siqatun, perawi hadis. Sekarang dia meriwayatkan dari An Anas radhiyallahu anhu alin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yakni tabi'in secara umum memiliki keutamaan sebagai khairun nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis mutawatir, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia yang hidup di masaku, yang hidup bersama sezaman bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi yang sesudahnya, yakni yang hidup di zaman sahabat, yaitu tabi'in dan Abu Kilabah salah satunya radhiyallahu anhum jami'an. An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salasun, ada tiga perkara, man kunna fihi wajada halawatul iman. Barang siapa yang ada tiga perkara ini pada diri seseorang, niscaya, yakni suatu kepastian bahwa ia akan mendapati, maknanya merasakan halawatul iman, manisnya iman, sedapnya iman itu, lezatnya keimanan itu, nikmatnya iman itu. Pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, bahwa ia tidak menyukai seseorang, bahwa ia menyukai seseorang, mencintai seseorang, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayya'ud fil kufri, dan ia benci, tidak suka kembali kepada kekufuran. Kama yakrahu ayyukzafa finnar, sebagaimana dia membenci, tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Tiga perkara ini jika ada pada diri seseorang, tertanam dalam hatinya dan terpraktekkan di dalam kehidupannya, maka tidak dapat tidak, pasti dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman itu. Yang pertama tinggi sekali, Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari segalanya. Berarti maknanya dia berjalan mengikuti kecintaan Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mencintai sesuatu, dia pasti mencintainya. Kalau Allah membencinya, dia membencinya. Ini perlu perjuangan sepanjang hayat kita, agar tertanam di dalam hati kecintaan kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segalanya. Dan yang kedua, selalu berjalan lillah, karena Allah dan di jalan Allah. Kita hidup di zaman seseorang tidak berteman kecuali karena duniawiya. Hampir-hampir langka. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan yang ketiga, kebenciannya kepada kekufuran. Tidak mau kufur. Sebagaimana dia benci, dia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Yang terakhir, bab ke-10 yang dibaca oleh Suhail. Babun alamatul iman hubbul ansar. Ini juga salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan, yaitu tanda bukti keimanan seseorang, hubbul ansar, mencintai orang-orang ansar. Mengapa? Karena orang-orang ansar yang menampung, memberikan pertolongan dan mengorbankan harta untuk daerah rumah mereka, tempat mereka untuk tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat al-muhajirin. Al-Imam rahimahullahu taala meriwayatkan dari syekhnya, haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Abdullah ibn Abdullah ibn Jabr qala sami'tu Anasan radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Al-Imam rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Anas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ayatul iman, tanda iman, hubbul ansar, mencintai orang-orang ansar, wa ayatul nifaq, dan tanda kemunafikan, bughdul ansar, adalah membenci orang-orang ansar. Oleh kerana itu, pada Rafidah Syiah, kemunafikan lebih tampak, lebih jelas, lebih terang dari kelompok-kelompok yang lainnya. Kemunafikan pada Rafidah Syiah lebih tampak jelas dan terang dari kelompok-kelompok sesat yang lainnya. Mengapa? Karena mereka tidak hanya membenci orang-orang ansar, tetapi mengkafirkan orang-orang ansar, menghinakan orang-orang ansar, merendahkan orang-orang ansar. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ayatun nifaq bughdul ansar, tanda kemunafikan adalah membenci orang ansar. Karena orang ansar pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka membenci orang-orang ansar berarti membenci Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan Syiah bukan hanya membenci, tetapi mengkafirkan orang-orang ansar. Dan Syiah Rafidah bukan hanya membenci orang-orang ansar, tetapi juga al-muhajirin. Dan jelas al-muhajirin lebih utama dari orang-orang ansar. Karena itu Allah tabaraka wa ta'ala menyebut terlebih dahulu, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Syiah Rafidah bukan hanya membenci orang-orang ansar, tetapi mereka juga membenci al-muhajirin, orang-orang al-muhajirin. Karena itu kenifakan tampak lebih nyata, lebih jelas pada diri mereka dari kelompok-kelompok sesat lainnya. Maka mencintai ansar, apalagi al-muhajirin, adalah bagian dari keimanan. Dan tanda dari keimanan, dan salah satu cabang keimanan, hubbul ansar. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam sangat mencintai orang-orang ansar, dan mereka mempunyai keutamaan yang sangat besar sekali. Barangkali ini ikhwan yang bisa saya sampaikan, dan kalau ada yang mau bertanya sebelah sana. singkat, padat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apa-apa perbedaan atau kesamaan antara iman dan takwa? Orang yang beriman belum tentu takwa. Orang yang takwa pasti iman. Islam, iman, takwa. Islam, iman, ihsan. Mana dalilnya? Hadis Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang yang beriman belum tentu takwa. Banyak orang-orang yang beriman tetapi tidak takwa. Antum masih ingat hadis yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min imani atau min alkhair. Orang yang takwa bukan dia, bukan. Takwa tinggi sekali. Wasiat Allah kepada orang-orang yang terdahulu dan yang terkemudian pada umat ini untuk bertakwa. Hai orang-orang yang beriman, tadi ayat saya bacakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Maknanya orang yang beriman belum tentu takwa. Karena itu orang yang beriman diperintah untuk takwa. Di awal surat Al-Baqarah, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Hanya orang yang bertakwa saja yang dapat mengambil hidayah Al-Quran. Kalau Ustaz, kalau iman yang sempurna, kita tidak takwa. Sedangkan ayat surat Al-Baqarah, iya, laisal birra an tuwallu, iya, itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Sifat orang yang bertakwa. Bahkan di awal surat Al-Baqarah dijelaskan hudal lil muttaqin. Terus lanjutannya apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa. Takwa tinggi sekali puncak. Terus sana ada sini, ya, tengah, silakan. Mohon penjelasan bagaimana mengamalkan hukum yang sah. Antum bertemu tidak dengan sahabat? Tidak. Cinta tidak dengan sahabat? Ya. Pertanyaan antum, bagaimana menanamkan cinta kepada orang-orang Ansor? Padahal kita tidak bertemu dengan orang Ansor. Sahih. Kita bertemu tidak dengan Rasulullah. Antum cinta sama Rasulullah? Bagaimana antum cinta kepada Rasulullah? Mengimaninya dia sebagai Rasul. Tentu kan? Tapi antum tidak pernah bertemu Rasulullah. Sahih. Nah, dengan jalan yang antum tempuh itu, antum bisa mencintai orang Ansar. Atau yang lebih mudah saya katakan, antum cinta tidak kepada sahabat? Pegang mic-nya. Cinta. Pernah ketemu? Lalu kenapa antum cinta? Mengapa antum bisa cinta? Mengapa antum bisa menumbuhkan perasaan cinta kepada para sahabat? Sahabat terdiri dari dua, Muhajirin dan Ansar. Apa jawabannya? Susah diungkapkan? Ya, ini pertanyaan, coba. Antum menanyakan bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada orang Ansar padahal saya tidak pernah ketemu. Sahih? Sekarang saya tanya sama antum, yang jawaban antum akan menjadi jawaban pertanyaan antum. Antum cinta kepada sahabat? Cinta? Sangat ya. Pernah ketemu? Bagaimana antum menumbuhkan rasa cinta kepada sahabat padahal antum tidak pernah ketemu? Sahabat ada dua, Muhajirin dan Ansar. Mungkin jawabannya antum ya ada yang tahu. Terjawab tidak? Pertanyaan antum terjawab tidak? Coba saya ulang, coba perhatikan ikhwan. Ikhwan kita bertanya sehubungan hadis tadi, bagus pertanyaannya. Bagaimana saya menumbuhkan perasaan cinta kepada orang-orang Ansar padahal saya tidak pernah bertemu dengan orang Ansar? Saya tidak usah berkepanjangan, karena menumbuhkan rasa cinta tidak harus bertemu, itu ma'ruf. Tapi saya balik bertanya, antum cinta kepada sahabat? Dia jawab, cinta. Kalau tidak, antum jadi rafidah. Pernah ketemu? Jelas tidak pernah ketemu. Sekarang saya tanya, bagaimana cara antum menumbuhkan cinta kepada sahabat padahal antum tidak pernah ketemu? Sedangkan sahabat, Muhajirin dan Ansar, bukan hanya Muhajirin tapi ada Ansar, bukan hanya Ansar ada Muhajirin. Terjawab? Pertanyaannya terjawab oleh jawabannya sendiri. Bagaimana cara antum menumbuhkan cinta kepada para sahabat yang dua-duanya sekaligus, bukan hanya Ansar tapi juga Muhajirin? Apa jawaban kita? Sekarang umum, coba ikhwan, apa jawabannya? Nas Al-Quran dan hadis. Pertama, karena mereka orang-orang yang beriman. Dan kita mencintai orang-orang yang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah. Yang kedua, secara khusus mereka sebagaimana yang Rabbuna katakan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang Allah telah memilihnya. Allah tidak memilih kita untuk mendampingi Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tapi Allah pilih al-muhajirin wal-ansar untuk menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ini ayat besar sekali menjelaskan tentang keutamaan sahabat. Ya. Yang ketiga, Allah tabaraka wa taala meridai mereka radhiyallahu anhum di sebagian ayat Al-Qur'an. Yang keempat, mereka adalah masuk atau sebesar-besar manusia yang masuk ke dalam ayat kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Yang kelima, sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan mereka, di antaranya mereka adalah manusia terbaik sesudah generasi para nabi dan rasul. Khairukum, dalam riwayat yang lain, khairu hadhil ummah, khairu ummati, khairun nas, sebaik-baik manusia qarni. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang mencaci maki mereka. Yang ketujuh, bahwa mereka telah menginfakkan bukan hanya harta tapi diri mereka untuk apa? Perjuangan di jalan Allah. Yang kedelapan, mereka yang berdakwah, mendakwakan Islam sampai Islam kepada manusia melalui mereka atas perintah Nabi mereka, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun seayat. Dan sabda Rasulullah SAW, liyuballighi syahidu minkum al-ghaib, dan lain-lain. Tidakkah tumbuh kecintaan di hati kita yang sangat dalam dan besar kepada orang-orang yang seperti ini? Berarti ada yang kurang dari kita perhatiannya kepada sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kita mencintai secara umum, tapi tafsilnya kita tidak atau belum mengetahui siapa sebenarnya sahabat itu. Cinta tentu sudah ada. Tidak mungkin antum tidak cinta kepada orang Ansor, nol sama sekali, kan tidak mungkin. Ketika antum bertanya begitu, tentu ada kecintaan di hati antum, bukan kosong sama sekali. Kalau kosong, maka dipertanyakan keimanan. Tidak mungkin, tapi ada keimanan dia. Tapi secara global, secara umum, bagaimana menumbuhkannya? Karena itu dia bicara, gimana menumbuhkan? Mungkin ini kan salah satu cabang keimanan, sehingga sempurna keimanan kita dan menjadi ciri atau tanda yang sangat mencolok bagi orang-orang mukmin, yaitu mencintai para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Oleh sebab itu, Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengkaitkan dengan apa tadi? An-nifaq, munafiq. Karena salah satu sifat orang munafik yang sangat mencolok ada pada mereka ialah sering mengolok-olok, mengejek-ngejek, dan merendahkan. Mereka mengolok-olok Allah atau ayat-ayatnya atau rasulnya atau para sahabat. Itu sifat yang ada pada mereka. Karena itu Rabbuna jalla dzikruhu mengatakan, qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun. Katakan hai Muhammad kepada mereka orang-orang munafikin, teruskanlah ejekan-ejekan kamu terhadap Allah dan Rasulnya. Terus saja kamu mengolok-olok dan mengejek-ejek Allah dan Rasulnya. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Sesungguhnya Allah akan menyatakan, menyingkap, mengeluarkan menampakkan apa yang kamu takuti. Dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikun takut kalau turun ayat dan surat yang menyingkap keadaan mereka yang sebenarnya. Dari ayat tadi kita tahu bahwa sifat orang-orang munafik adalah suka mengolok-olok. Nanti kalau ditanya, wala in sa'altahum, jika engkau bertanya kepada mereka, mengapa kamu mengolok-olok, mengejek-ngejek Allah dan ayatnya dan Rasulnya? Kenapa? Mengapa? La yakulunna, pasti mereka akan menjawab, innama kunna nakhudu wa nal'ab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Perhatikan jawaban munafik dulu dengan munafik sekarang, sama persis. Selalu ada alasan untuk dikatakan, selalu mereka mempunyai alasan untuk mengatakan, saya tidak merendahkan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Bagaimana tidak merendahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, padahal dia telah membandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang penuh dengan dosa dan noda. Bagaimana mungkin Nabi dan Rasul dibandingkan oleh manusia? Jangankan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang tidak tertulis saja namanya dalam Al-Qur'an, nabi-nabi Allah tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Kalau kita memiliki umur seumur Nabi Nuh, dan dalam umur yang panjang itu kita beribadah kepada Allah, tidak pernah maksiat, tidak akan mencapai derajat seorang nabi. Bagaimana dengan nabi yang Rabbuna katakan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak mengutusmu melainkan untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana dibandingkan dengan manusia yang penuh dengan dosa, cacat, membuat berbagai macam kekacauan dan lain sebagainya? Nabi. Tapi mereka mempunyai alasan, persis seperti orang-orang munafikun yang dahulu. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul, katakanlah Muhammad, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah Muhammad, apakah terhadap Allah dan ayat-ayatnya dan rasulnya kamu mengolok-olok? Dibuat main-main, dibuat tertawaan. Allahu Akbar. La ta'tadhiru, kata Allah. Enggak usah minta maaf. Jangan berikan alasan-alasan, oh saya begini, enggak. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir sesudah keimanan kamu. Qad kafartum ba'da imanikum. Ah, begitu. Barangkali سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.